Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Sabtu 13 Agustus 2016 dibacakan Tia Andalusia dan Ilham. Sepanjang jalan Tenya Arif Banda Aceh macet total. Google harus jelaskan alasan menghapus peta Palestina. Puluhan pekerja lokal mengadu ke Disnaker Kuala Simpang. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Smawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, situasi Taman Ratu Safiatuddin dipenuhi massa yang datang dari sejumlah kabupaten kota di Aceh. Mereka menghadiri deklarasi pasangan calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota dari Partai Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Lun. Saya Subur Dani, reporter Serambi FM, saat ini sedang berada di Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh, mengikuti kegiatan deklarasi akbar pencalonan wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang diusung oleh Partai Bansigom Aceh. Bisa kita informasikan saat ini, Saudara Lun, kondisi atau situasi di Taman Ratu itu sangat sesak, dipenuhi oleh massa ataupun masyarakat pendukung Partai Aceh dari berbagai wilayah yang ada di Aceh. Kondisi terakhir saat ini sedang ada hiburan dari salah satu penyair dari Partai Aceh, yaitu Imung John. Sementara sebelumnya, panitia telah melaksanakan kegiatan pesiju semua calon bupati, wakil bupati, dan gubernur, wakil gubernur oleh Abu Kutagrung. Kemudian amatan kita di lapangan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusri Mahendra juga telah menyampaikan sedikit orasi politiknya. Sebelumnya juga Ketua Komite Perlian Aceh Tengku Zulkarnaini Hamzah atau yang disapa Tengkuni juga telah menyampaikan orasi politiknya. Tengkuni menyampaikan mengajak semua kader Partai Aceh ataupun kader PA untuk sama-sama bergabung kembali ke dalam Partai Aceh. Dengan dimulainya deklarasi hari ini, itu pertanda sebagai dimulainya perjuangan politik Partai Aceh untuk Pilkada 2017. Jadi, ya, untuk sementara. Saat ini amatan kita Serambi juga, amatan kita Serambi FM di lapangan, Ketua Partai Nasional seperti Sohibul Iman, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera, tanpa hadir di lokasi acara. Sementara Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto yang awalnya dijadwal hadir pada deklarasi ini tampak terlihat dalam di lokasi acara, begitu sih ya. Iya, ikut hadir sih ya. Saat ini ada sejumlah partai koalisi yang telah berhadir seperti PAN, kemudian DPW, PKS, kemudian ada sejumlah partai politik lainnya yang juga duduk di VIP di lokasi acara. Wali Nanggro, Wali Pemalih Mahmud Al-Haitar juga tampak duduk di depan bersama tamu VIP undangan lainnya. Bisa diinformasikan sih ya, untuk Saudara Lun yang mungkin akan melakukan kegiatan, melakukan aktivitas pada hari Sabtu ini untuk menghindari jalan Tenya Arif karena diperkirakan setelah acara ini berlangsung suasana lalu akan macet total karena keluarnya semua massa yang saat ini berkonsentrasi di Safiatuddin, begitu ya untuk sementara. Ya, untuk sementara massa sangat kondusif mengikuti semua prosesi kegiatan deklarasi, namun jumlah massa tidak bisa dibendung. Untuk sementara dia sangat ramai dan semua massa berkonsentrasi di depan panggung utama untuk sementara dia. Saudara Lun, sepanjang lintasan Jalan Tenya Arif Banda Aceh sejak pagi tadi hingga saat ini macet total. Pengendara yang ingin melewati jalan tersebut baiknya memilih jalan lain untuk menghindari macet. Ya, Saudara Lun, dapat saya kabarkan dari arena deklarasi di Taman Ratu Syafiuddin bahwasanya saat ini sejumlah ulama dari Majelis Ulama Nanggro Aceh atau MUNA sedang menggelar doa bersama di arena deklarasi calon gubernur, wakil gubernur Aceh, calon bupati, wakil bupati, dan calon wali kota, wakil wali kota yang akan diusung oleh Partai Aceh. Doa bersama berlangsung di atas panggung utama yang dikoordinir oleh Ketua MUNA, yaitu Tunku Ali Basyah Usman. Doa bersama itu juga diikuti seluruh peserta yang mengikuti acara deklarasi dari Partai Aceh. Begitupun saat ini sejumlah peserta sedang memadati arena deklarasi. Mereka yang sudah datang dari sejak kemarin sudah berdatangan dari berbagai arah. Sementara untuk acara deklarasi sendiri akan dilangsungkan pukul 9. Untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan, Bu. Ya, dapat kami sampaikan bahwasanya di arena deklarasi cuaca. Namun suasana ini terlihat masih aman untuk tidak turun hujan. Ya, saat ini semua peserta sedang dalam perjalanan, ada yang sedang dalam perjalanan dengan jalan kaki karena mereka berkumpul di berbagai titik, baik di depan stadion di Murtala ataupun di Masjid Oman. Saat ini mereka sedang bergerak menuju arena deklarasi. Terima kasih. Saudara Lun, puluhan tenaga kerja minyak dan gas yang tergabung dalam Serikat Buruh Muslim Indonesia Aceh Tamiang melakukan aksi demo ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Mereka meminta rekanan PT Pertamina Rantau mengutamakan putra daerah. Dari Kuala Simpang, Muhammad Nasir melaporkan. Para pencari kerja ini mendatangi Disnaker Aceh Tamiang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat kemarin. Menggunakan sepeda motor, aksi mereka mendapat pengawalan ketat dari anggota Polres Aceh Tamiang dan Satpol PP. Sebagian perwakilan mereka diterima Kadisnaker di ruang kerjanya. Koordinator aksi Suherman mengatakan, aksi unjuk rasa mereka dilakukan karena perekrutan tenaga kerja yang dilakukan PT Pertamian EP Rantau melalui mitranya. Koordinator aksi Suherman mengatakan, aksi unjuk rasa mereka lakukan karena perekrutan tenaga kerja yang dilakukan PT Pertamina EP Rantau melalui mitranya tidak memperhatikan pekerja lokal. Sejumlah perusahaan vendor mengangkangi Kanun Aceh nomor 7 2014 tentang ketenagakerjaan. Kadis Tenaga Kerja Aceh Tamiang, Oki Kurnia, mengatakan terkait perekrutan tenaga kerja, PT Pertamina akan memberitahu pihak Disnaker akan merekrut tenaga kerja melalui vendor. Namun perekrutan ini tidak diberitahu secara tertulis, padahal jauh-jauh hari pemerintah telah melakukan pembinaan terhadap perusahaan vendor, namun masih ada yang mengabaikannya. Saudara Lun, kandidat gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2022, Muzakir Manaf dan T.A. Khalid hadir di arena deklarasi di Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh tadi pagi. Kedatangan pasangan ini disambut dengan tarian Ranup Lampuan dan berbagai tarian daerah lainnya. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Pada acara itu tampak juga Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman dan Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra dan sejumlah tamu lainnya, sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak tampak hadir. Para tokoh nasional ini duduk sejajar dengan pasangan Muzakir Manaf dan T.A. Khalid di kursi bagian depan. Sementara kandidat bupati dan wakil bupati dan kandidat wali kota dan wakil wali kota duduk di kursi banjaran kedua. Massa datang dari sejumlah kabupaten kota di Aceh. Kehadiran mereka untuk mendeklarasikan pasangan calon bupati, wakil bupati, dan calon wali kota dan wakil wali kota, calon gubernur dan wakil gubernur dari Partai Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Polri bersama Rumah Kreasi Indonesia Hebat menggelar kampanye anti-narkoba dengan pendekatan pada nilai-nilai budaya. Acara ini digelar di parkiran Selatan Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu dan Minggu 13 hingga 14 Agustus 2016. Dari Jakarta, tribunnews.com melansir. Acara dibuka oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar. Beberapa tamu undangan turut serta meramaikan acara seperti perwakilan dari Polri, BNN, TNI, dan beberapa kementerian serta para penggiat anti-narkoba. Acara bertemakan Masyarakat dan Polri Bersatu Bergerak Bersama Melawan Narkoba ini akan diisi dengan berbagai atraksi seperti penampilan dari band indie hingga pertunjukan budaya seperti wayang dan campur sari yang dipersembahkan oleh anggota Polri. Dalam sambutannya, Boy menuturkan acara ini digelar untuk memberikan wawasan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Melalui acara ini, ia membangun semangat perang terhadap narkoba, jangan sampai generasi muda mengkonsumsi narkoba karena ini pembodohan. Syedaralun saat tampil on air dalam sebuah bincang di Radio Benz Jakarta tadi pagi, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyentil Google yang menghapus peta Palestina di layanan peta Google Map ke pengguna dan mengganti seluruhnya dengan nama Israel. Dari Jakarta, Tribunnews.com melansir. Menurut Hidayat, Google harus menjelaskan mengapa ia menghapus peta Palestina, padahal PBB sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Palestina sudah menjadi anggota badan dunia itu, bahkan dalam Olimpiade di Brasil, Palestina tercatat sebagai peserta. Hidayat menekankan Google harus mengkoreksi peta itu, sebab tidak sesuai dengan fakta. Ia juga menegaskan media massa harus mampu menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat, tidak melakukan fitnah dan kampanye gelap. Salah satu fungsi media massa menyampaikan kebenaran supaya masyarakat tercerahkan. Media harus berani mengatakan yang benar adalah benar, bukan memutarbalikkan fakta. Syedaralun Kapten Napoli Marek Hamsik tidak heran jika supporter timnya marah dengan kepindahan Gonzalo Higuain ke Juventus. Hamsik tidak heran karena menurutnya Higuain adalah pemain yang dicintai supporter di kota Napoli. Dari Jakarta, Tribunnews.com melansir. Musim panas ini Higuain dilepas Napoli untuk bergabung dengan Juventus yang merupakan rival klub berjuluk Partenope itu. Para supporter mencintainya di kota Napoli. Tidak heran mereka menjadi marah setelah Higuain bergabung ke Juventus yang menjadi rival. Sebelumnya beberapa supporter Napoli memperlihatkan kemarahannya di dunia maya terhadap kepindahan Higuain. Ada supporter yang menggugah video yang saat membakar jersey Higuain. Ada supporter yang menggugah video yang saat membakar jersey Higuain atau mencelupkan patung kecil berwujud pemain asal Argentina itu ke lubang kloset. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Sabtu 13 Agustus 2016. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.